Amin. Langsung saja kita berangkat bareng-bareng Merisa. Ada mawar putih spesial buat keluarga besar Soebul Hajar. Yuk, mangga. Giliran ibu-ibu yang depan bisa nyanyi lagu ini, Bu. Mantap. Kita sama-sama lagi semuanya ya. Jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan. Thank you. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 lagu sudah dari saya. Juga request Anda.